membangun negara, membangun teknologi yang berguna untuk umat manusia. Saudaraku sekalian, bahkan bekerja kasar itu termasuk sunnah. Ya. Para nabi, para rasul. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah setiap nabi kecuali waktu kecilnya itu menjadi pengembala kambing. Ini artinya bukan berarti anak kita harus menjadi pengembala kambing lah, tapi anak sejak kecil harus dilatih untuk bekerja, termasuk bekerja yang kasar, sehingga anak kita tidak akan gengsi meskipun menjadi pengembala kambing, yang penting halal. Nah, dengan demikian ketika bekerja, dia tidak berorientasi kepada hasil dengan menghalalkan segala cara lah. Tapi ketika bekerja, orientasinya adalah bekerja yang halal, yang tidak merugikan orang lain. Bapak-bapak, ibu sekalian, saya bertanya, Allah subhanahu wa ta'ala mampu enggak bapak ibu menjadikan nabinya, begitu nabi diutus masih kecilnya langsung menjadi orang kaya, enggak usah kerja, langsung kaya jadi ustaz, jadi ulama, langsung kaya, mampu enggak bu? Mampu enggak Allah mengatakan? Mampu. Tapi itu tidak terjadi. Tidak terjadi. Kenapa? Karena seorang nabi adalah qudwatun hasanah, uswatun hasanah, teladan yang baik. Teladan yang baik itu harus utuh. Kalau teladan yang baik itu hanya kaya terus umur hidupnya, orang akan mengatakan, ya teladan nabi, nabi sih enak sih, kaya terus. Wajar gak pernah menghadapi repotnya ekonomi. Sehingga berdakwah enak saja karena kaya. Sebaliknya nabi tidak miskin terus, pernah kaya. Bahkan nabi kalau mau mengambil kekayaannya, beliau terkaya di dunia. Kenapa? Ketika terjadi rampasan perang. Dan nabi setiap perang menang terus kecuali perang Uhud. Dan nabi punya hak untuk mendapatkan ghanimah. Wa'lamu annama ghanimtum misyaih. Fa'ana lillahi wa lirrasul la khumusau. Fa'ana lillahi khumusau wa lirrasul. Arti nabi halal berhak mendapatkan ghanimah. Tetapi karena kekayaannya untuk dakwah, kekayaannya untuk perjuangan, wahai saudaraku sekalian, hafidhakumullah, maka nabi lebih menyintai akhirat daripada dunia, meskipun dunia diambil secukupnya. Sehingga tidak ada alasan bagi umatnya ketika miskin, ya, saya miskin, enggak bisa ngikutin nabi karena nabi kaya terus. Bagi yang kaya tidak ada alasan, bagi yang kaya wajar nabi miskin, kerjanya ngurusin akhirat saja karena enggak punya perusahaan. Coba kalau dia kaya. Inna surah sekalian hafizakumullah. Nabi dididik, ditarbiah oleh Allah. Bahkan setiap nabi, bukan hanya Rasulullah SAW saja, sejak kecil sudah bekerja, bekerja, bekerja. Dan ketika menjadi pemimpin, dia tahu bagaimana derita yang dialami orang miskin. Bagaimana sengsaranya menjadi anak yatim. Bagaimana pedihnya ketika tidak punya bapak dan ibu ketika kecil. Nabi juga diteror, bagaimana repotnya berdakwah, bagaimana beratnya berdakwah, diteror, sudah ngajak baik tidak dibalas yang baik. Oleh karena itu, al-amalu, kerja adalah sunnatun min sunnanil anbiya wal mursalin. Kalau saya, kalau bapak, kalau ibu jujur sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harus pencinta kerja dan kerja. Karena al-Islam adalah dinul amal. Islam adalah agama kerja. Al-Islam bukan sekedar dinul qaul, agama yang pintar berbicara lah, tetapi Islam adalah dinul qauli wal amal. Agama qaul dan amal. Yang keempat, Saudara sekalian. Dosa yang besar, murka yang besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang pintar berbicara, yang ngaku beragama Islam tetapi tidak melaksanakan ajarannya, itu dia mendapatkan al-ghadabus syadid, murka Allah yang sangat besar, al-bughdus syadid. Ini bapak ibu bisa lihat dalam surat Saf ketika Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, yang dipanggil kita semuanya. Hai orang-orang yang beriman, kenapa kamu berkata tentang sesuatu yang kamu tidak kerjakan? Sungguh besar murka Allah bagi kamu yang berbicara tetapi tidak mengamalkan ajaran Islam. Saudaraku, berapa banyak umat manusia di dunia ini, di barat dan di timur, tidak tertarik kepada ajaran Islam karena perbuatan orang Islam yang tidak sama dengan ajaran Islam. Ajaran Islam melarang zina, umat Islam berzina. Ajaran Islam melarang korupsi, ada orang yang mengaku beragama Islam korupsi. Agama Islam melarang mempersulit saudaranya, ada orang yang mengaku beragama Islam mempersulit saudaranya. Oleh karena itu, wajar kalau dosanya besar. Kenapa dosanya besar? Karena dia menghambat umat manusia untuk menikmati indahnya Islam. Oleh karena itu, buktikan Islam kita dengan kerja dan kerja. Lianal Islam dinul amal. Karena Islam adalah agama kerja. Islam bukan agama pemalas. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat. Keempat kelima, Pak. Yang kelima, berarti bagus cepat selesai. Yang kelima, Bapak Ibu sekalian. Kehidupan salafus saleh. Salafus saleh, pendahulu-pendahulu kita yang baik, di antaranya para sahabat. Benar-benar saudaraku sekalian, sangat ketat. Sangat peka. Tidak mau diam kalau ada orang hobinya nganggur. Bapak ingat bagaimana kata Al-Khalifah Ats-Tsani, pengganti Rasulullah SAW yang kedua, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika ada pemuda kelihatannya khusyuk padahal tidak khusyuk, jekutru kata orang Jawa, lemes, ya. Kata orang tua kita, kalau nginjak sesuatu gak bisa putus, ya, padahal empuk sekali, gak bisa putus karena lemesnya. Apa kata Umar? Umar langsung membentak. Ya syarab gulam. Allah tidak menurunkan emas dan perak dari langit. Bekerjalah. Tidak begitu yang namanya orang yang khusyuk. Bekerja. Langsung tidak dibiarkan oleh pemerintah. Kalau ada orang nganggur, tidak dibiarkan oleh pemerintah, saudara sekalian. Sekaligus pemerintah berkewajiban mempermudah untuk mendapatkan lapangan kerja. Ketika ada seorang pemuda sholat di masjid aja, Umar mulia ditanya, kamu kok ke masjid terus itu, kapan kamu bekerja? Kamu makan dari mana? Apa kata pemuda? Saya diberi makan oleh saudara saya. Umar mengatakan, saudara kamu yang bekerja itu lebih utama daripada kamu yang di masjid. Al-Islamu dinul amal. Islam adalah agama kerja. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Islam memerangi kemalasan. Bahkan di antara doa kita Bapak Ibu, agar kita diselamatkan oleh Allah dari apa, Pak? Minal kasali. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal ajzi wal kasal. Kita minta perlindungan kepada Allah dari penyakit lemah, loyo dan malas. Tidak boleh ada orang Islam malas. Bu, ibu kalau punya anak gadis, datang laki-laki yang ganteng tapi malas, ibu terima gak, Bu? Betul? Jangan diterima, Bu. Tolak 200%. Ya. Kerja dulu yang rajin. Meskipun kerja sini jangan orientasinya hanya materi. Yang kita maksud dengan amal kerja sini adalah kerja mencari nafkah, kerja membangun negara, kerja membangun kekuatan dakwah, kerja membangun kekuatan ukhuwah. Jadi kerja secara umum selama itu untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Dan terakhir, kemarin sudah kita sampaikan, ketika kita bekerja, maka orientasi kita harus karena Allah semata-mata. Bukan semata-mata orientasinya pada hasil. Karena yang menentukan hasil itu hanyalah Allah, sementara kita hanya kewajiban untuk beramal. Makanya hadisnya kemarin sudah kita sampaikan, kalau kamu, kata Nabi SAW, ya tahu besok hari kiamat dan di tangan kamu ada biji kurma, tanamlah. Itu artinya orientasi kerja, bukan orientasi kepada hasil. Karena hasil yang menentukan ajaran Allah, yang menentukan adalah Allah. Tetapi ini bukan berarti ketika kita beramal, bekerja asal-asalan. Ketika kita kerja harus profesional. Yang kemarin sudah sampaikan hadisnya, sunnya Allah menyintai hambanya ketika kerja adalah ihsan, itqan, artinya profesional. Tidak boleh kerja asal-asalan. Makanya Rasulullah SAW ketika ada seorang sholat-sholatnya enggak benar, ya disuruh ngulangi lagi sholatnya. Sampai di dalam kitab fikih atau kitab hadis jadi bab tersendiri. Babu, ya, alladhi yusi'u ila sholatihi. Bab orang yang sholatnya buruk yang disuruh ngulangi lagi. Artinya, di dalam Islam tidak asal kerja. Tapi kerja yang mutskin, kerja yang profesional. Kalau ngajar, ngajar yang benar, jangan asal masuk. Jangan asal hadir, jangan asal hudur, tetapi ketika ngajar betul-betul, ya, harus menghasilkan sesuatu yang baru, di mana murid mahasiswa kita betul-betul, ya, serius. Jangan umpamanya jadi guru ngajar ada muridnya ngantuk dibiarkan akhirnya tidur, ketika tidur ngorok, ketika ngorok akhirnya meninggal dunia. Artinya pulang dari kelas gak punya apa-apa, maksud saya bukan meninggal di kubur, bukan. Lah, ngajar, ya, di kelas ada kotoran, didiamkan saja. Ngajar, muridnya bercanda, dibiarkan saja. Ngajar, muridnya tidak pakai seragam, dibiarkan saja. Lah, ketika kita ngajar harus yutkin. Ngajar mahasiswa dan mahasiswinya di kelas, yatafaccarun, pacaran, dibiarin saja. Haram ada, karena seorang muslim, ya, Bu, yatafaccarun bukan bahasa Arab, Bu, ya. Bahasa Arabnya adalah ittikhadul zamilat. Yatafaccarun ini Arab Indonesia, Bu. Orang Arab enggak tahu yatafaccarun. Ittikhadul zamilat atau khalilat itu bahasa Arabnya. Saudaraku yang saya cintai Allah, inilah yang saya maksudkan kerja. Makanya seorang aktivis dakwah ketika dia bekerja menjadi guru, dia pilih jam yang pertama, dia awal sekali datang. Agar dia jadi contoh sebagai seorang dai, sebagai aktivis dakwah. Jangan asal ngajar, setiap bulan dapat gaji, lah. Bagaimana kita mengajar agar murid kita, mahasiswa betul-betul faham dan mempunyai ghirah, punya gairah, semangat untuk mendakwahkan Islam dan mencari nafkah. Makanya di dalam pengajian, Bapak Ibu sekalian, target daripada sebuah pengajian, bahkan pengkaderan di dalam dakwah itu tidak sekedar dia faham Islam, lah. Tetapi di antara tujuannya yang harus menjadi item untuk dievaluasi adalah al-qudratu 'alal kasbi. Sekali lagi Bapak Ibu, al-qudratu 'alal kasbi ay 'alal amal. Dia harus mampu berusaha. Dia harus mampu kerja. Tidak mengenai harus kaya, karena kaya miskin Allah yang menentukan. Tapi yang penting harus bekerja. Itu di antara tujuan pengajian. Tujuan pengkaderan dakwah itu bukan sekedar bisa ceramah, tetapi jika dia harus mampu bekerja dan bekerja dan bekerja, karena al-Islam adalah dinul amal. Inilah Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan, Bu, ya. Malam-malam kita semakin semangat, Bu, takut nanti tidurnya terlambat. Sampai sini aja, Bu, ya. Aku qauli hadza wa astaghfiru li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, jamaah sekalian, peserta pendengar Radio Tarbiyah dimanapun Anda berada. Demikian ceramah dari Bapak Ustadz Dr. Azrami S. Jajuli yang menyampaikan Al-Quran menyuruh kita bekerja. Jadi banyak dalilnya, ya, agama kita adalah agama kerja, kemudian juga merupakan sunnah Rasul. Dan agar pekerjaan kita mendapat pahala, maka orientasinya kalau bekerja harus selalu berorientasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian dan jamaah kaum muslimin dan muslimah, sekarang tiba saatnya kita sharing. Silahkan kalau ada ini pertanyaan bagus, minta tolong Pak Khalid, ya, dari Ibu Mirza, ya. Silahkan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau nanya, menyimpang dari topik yang disampaikan Ustadz, masalah sholat. Kalau tadi habis sholat raweh ditutup dengan witir, nanti dilanjutkan dengan tahajud, bisa nggak? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang di belakangnya, tolong. Di belakangnya. Iya, Ibu Fatma. Fatuma. Ya, silakan Bu Fatma. Si Bapak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak, saya ini mau nanya sedikit tentang pengalaman saya sendiri. Saya di sini sebagai pelajar. Di Indonesia saya bekerja di sebagai paramedis di rumah sakit. Di rumah sakit kan Pak biasa ya kalau kita tuh sering bertemu hal-hal yang berkaitan dengan emergensi. Kadang-kadang terjadi misalnya apa dalam keadaan gawat darurat, kadang-kadang terjadi operasi dadakan yang dimulai dari waktu zuhur sampai dengan dari asar sampai berakhir pada sampai isya gitu Pak. Yang saya tanyakan di sini, bagaimana saya mengganti sholat asar saya? Karena selama ini kan saya taunya kalau yang bisa dijamak itu zuhur sama asar, maghrib sama isya. Terus pernah saya tanyakan ini kepada satu ustadz yang agak berpengaruh di daerah saya. Menurut pendapat beliau katanya kalau begitu kamu bisa ganti dengan apa waktu zuhur kamu yang hari ini dilakukan pada esok harinya pada saat zuhur pada saat asar begitu. Dan lagi juga jamaahnya bapak ini banyak juga yang melakukan sholatnya sholat fardunya itu pak sampai dua kali dengan alasan katanya untuk mengganti sholat-sholat yang mungkin yang tertinggal pada waktu lalu begitu. Terus satu lagi pak soal ini misalnya telat waktu bangun sholat subuh. Biasanya dulu saya selalu dibilangin kalau misalnya saya bangunnya telat, buru-buru wudu langsung sholat. Yang pada waktu pas saya di sini kan Pak, kalau misalnya bangunnya telat, misalnya waktu musim panas, itu 4:30 udah terang banget Pak. Jadi kan untuk sholat subuh kayaknya nggak pede ya Pak ya, udah terang begitu. Jadi jadi terus kadang walaupun waktunya sholatnya jadi dilakukan juga, jadi gimana ya Pak? Katanya juga di sini saya pernah dapat dengar pendapat katanya kalau sholat pada waktu matahari terbit katanya nanti dianggap menyembah matahari seperti itu. Mohon penjelasan dari Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Masih ada satu kali menjawab ini Pak Endri. Satu kali atau jawab dulu Pak? Iya, sekali. Sekali, Pak Endri. Nanti biar lupa nanti. Nanti yang kedua insyaallah. Iya, yang ini yang kedua Pak ya. Silakan yang ketiga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu saya pertanyaan. Tadi Ustaz katakan ada hadis Nabi bahwa semua Nabi itu pengembala. Tolong mungkin Ustaz tahu apa hikmahnya, kenapa semua Nabi itu mengembala. Ya. Saudaraku yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, pertama seandainya di antara kita sudah witir tadi, kita sudah tutup, boleh enggak salat tahajud lagi? Boleh-boleh saja Bu, karena salat tahajud itu yang penting adalah tengah malam setelah isya sebelum subuh. Tetapi afdolnya utamanya kalau ibu nanti malam mau tahajud lagi ya, tidak usah witir atau ikut imam saja. Saya tadi sholat, begitu saya salam, ibu naik lagi satu rekaat lagi ya. Ibu niatnya adalah niat ya sholat traweh, sehingga ibu sholat traweh atau sholat malamnya ibu ya berarti 12 rekaat, nanti malam ditambah lagi, setelah itu ibu tutup dengan witir. Dalilnya adalah ya ini kaitannya dengan Abu Bakar dengan Umar radhiyallahu anhumah. Abu Bakar itu ya takut dia enggak bangun, maka begitu sholat langsung ditutup dengan witir. Sementara Umar orangnya yakin bahwa malam nanti bangun, maka beliau tidak tutup witir, nanti malam saja ditutup dengan witir. Itu waktu ya. Jadi utamanya kalau mau sholat malam lagi ya jangan ditutup dengan witir ya. Kalau saya atau yang lain yang imami, ukti naik lagi, tidak harus diem saja, ikut sholat aja enggak apa-apa. Jadi dalam fikih diperbolehkan imamnya ya apa namanya ya tarawih dan witir, sementara makmumnya karena ingin menyempurnakan boleh saja, yang penting mengikuti imam. Makanya begitu imam sholat salam ya kita diri lagi menyempurnakan itu Bu ya. Itu diantara jalan keluar yang dikasih oleh para ulama. Kemudian ukhti, mengenai sholat ya tadi, ya kerja, operasi, emergency, zuhur, asar, dan sebagainya. Kemudian kata orang, ya boleh nanti dilakukan di waktu yang lain. Ukhti, kita kalau belajar Islam, ya jangan sampai dengan katanya-katanya, nanti bingung. Ya. Jangan sampai ikut madhab katanya. Jadi, saudaraku sekalian, Al-Quran mengatakan, inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mawkuta, kata Allah. Sesungguhnya sholat diwajibkan kepada orang-orang beriman, baik laki atau perempuan, ya, diwajibkannya dengan waktu yang telah ditentukan. Jadi jangan melewati waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pada prinsipnya. Nah, prinsip ini sudah barang tentu tidak boleh dilanggar kecuali ada emergensi, ada darurat. Dalam kondisi darurat seperti atau dalam kondisi yang tidak normal seperti orang ketiduran sementara jam 6 baru bangun, ya, 6 pagi memangnya belum sholat subuh, maka secepatnya sholat, wudu dan sholat. Jangan ditunda-tunda lagi. Karena dalam fikih dikatakan, orang yang tertidur, kemudian gak sholat, ketika bangun cepat sholat. Atau dia lupa, ketika ingat cepat sholat. Gak boleh ingat, nanti-nanti dulu, gak boleh. Itu tuh ya. Tetapi ukhti, kita kaum muslimin, jangan hobi membuat emergensi. Paham ukhti? Kayak orang di Jakarta, saat boleh enggak sholat nanti saya jamak, saya qadha setelah bersisa, habis di Jakarta jalannya macet. Udah tahu macet setiap sore masih begitu. Itu bukan darurat, itu bukan emergensi, itu hobi membikin, memproduksi. Emergensi itu enggak boleh. Faham ukti? Atau orang bepergian melewati hutan atau melewati padang pasir. Iya kan? Ya. Kemudian kan keparan. Ya, sehingga kalau tidak makan bangkai, yang ada bangkai saja, maka dia akan mati. Maka diperbolehkan dia, ya, makan bangkai secukupnya, karena itu darurat, emergency. Tapi kerjaan dia memang setiap saat sering lewati padang pasir, lewati hutan, kok enggak bawa bekal dari rumah, itu berarti hobinya sudah hobi makan. Jadi seperti itu. Suatu saat memang ukhti dalam keadaan darurat seperti itu boleh-boleh saja. Tapi kalau sudah tahu sering seperti itu harus siap jaga-jaga. Ya, siap ya, supaya sholat kita tidak dilakukan di luar waktu. Bagaimana saat sistem di sini begini? Ya, yang benar adalah Islam yang harus diikuti sistem, bukan sistem yang harus diikuti Islam. Oleh karena itu harus ada komunikasi dengan orang yang punya perusahaan. Saya seorang muslim, saya sholat cukup 5 menit sudah selesai. Jadi kalau dikasih waktu sholat sudah 5 menit aja, jangan nambah-nambah. Karena yang wajib sholatnya saja. Zikir dan apa itu nanti di tempat kerja saja. Kita juga harus amanah kerja sama non-muslim. Ya, kita harus tahu karena mereka juga waktu itu dihitung. Orang non-muslim itu kan waktu uang. Kan? Waktu katanya uang. Kalau orang Islam waktu itu apa? Ibadah. Bukan waktu itu uang. Ya. Itu ukti ya, cara seperti itu ukti. Ya, jadi jawaban saya seperti itu, usahakan ukti sholat pada tempat waktu, semoga Allah memudahkan, dan ukti berkomunikasi dengan tempat di mana ukti bekerja. Tetapi kalau memang darurat betul, itu jarang terjadi, ya semoga Allah mengampuni, karena Allah tidak akan ya membebani kita di luar kemampuan kita. Ya, jadi Islam itu mudah sebenarnya, ketika dalam kondisi normal, ya kita benar-benar harus komitmen. Tapi di saat kondisi sulit betul-betul, Allah memudahkan. Karena dalam ayat juga tadi sudah sering diulang-ulang, dalam ayat tentang berpuasa, yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah mengendaki kemudahan untuk kamu dan Allah tidak mengendaki kesulitan. Tetapi kita jangan menjadi manusia hobinya membuat kesulitan. Itu ukti ya, seperti itu. Nah, yang kedua, yang ketiga, apa hikmahnya kira-kira kok sampai Allah Subhanahu wa taala setiap mengutus rasul itu waktu kecilnya pengembala kambing? Sudah barang tentu yang tahu hikmahnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah Al-Hakim yang Maha mempunyai hikmah. Tetapi sudah barang tentu setiap muslim diberikan kesempatan oleh Allah untuk mentadabburinya, merenungnya. kalau renungan atau penghayatan itu benar, semoga itu datang dari Allah. Kalau salah, ya saya dan kita semuanya minta ampun kepada Allah. Pertama, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, ya, setiap mengutus rasul dan nabinya menjadi pengembala kambing. Yang pertama adalah ini tujuannya, ya, tujuannya agar sejak awal sebelum diangkat menjadi nabi. Karena anak ini sudah pernah waktu kecil, nabi diangkat menjadi nabi ketika umur 40. Artinya sejak kecil harus mempunyai etos kerja. Kenapa? Nabi itu manusia terbaik, tapi tanggung jawabnya juga paling berat. Sesuatu yang berat itu butuh latihan. Bapak Ibu, orang yang angkat besi sampai 100 kilo, 200 kilo, itu ujuk-ujuk langsung kuat 200 kilo, atau latihan dulu, Bu? Sedikit-sedikit begitu kan, Bu? Semuanya dilah, ya. Semua dari kebiasaan. Makanya kan orang sana bilang, al-biso minal kulino. Ya kan, Bu, ya? Al-biso minal kulino, ya. Kita bisa karena biasa. Nah, nabi ditarbiah oleh Allah sejak kecil sehingga nanti ketika ada tantangan yang berat dari dunia internasional, dari Romawi dan Persia, di dalam sendiri dikericuki oleh orang munafikin, musuh dalam selimut, itu tetap tegar karena dari kecilnya sudah biasa menghadapi kesulitan. Nah, problemnya sebagian anak kita sekarang ini kan manja kan, Bu? Di Indonesia sekarang ngetren sekolah Islam terpadu. Bagus, cerdas-cerdas anak kita. Kecil-kecil udah hafal Quran, kecil-kecil bisa bahasa Inggris, Masya Allah. Tetapi sering saya ulang-ulang, ya, termasuk di sekolah saya sendiri, yang harus diwaspadai, anak kita sejak kecil udah bisa keren, sudah terbiasa keren. Ya, enggak pernah susah. Walaupun kita tidak menginginkan anak kita susah. Sehingga ketika ada kesulitan sedikit, merengek-rengek. Uminya udah masak telur dengan tempe tahu. Apa kata anaknya? Umi, cuma telur doang. Telur doang. Gak tahu abi uminya dulu waktu kecil. Ketika pesantren, lah telur, wala tahu, wala tempe. Hah? Di pesantren gak, Bu? Masak sendiri. Di pesantren dulu, Bu. Pesantren sekarang ya, pesantren dulu. Pesantren sendiri, masak sendiri, baik kayu. Ya, sudah capek ngaji, capek lapar, nunggu masak sendiri. Ya, sudah enggak bisa lama-lama. Cabe, terong, terasi jadi satu dengan nasi. Begitu sudah matang, enggak sabar lagi nunggu dingin, sudah lapar, langsung dimakan dinginnya di perut aja. Belajar lagi. Anak santri kita kalau kita satu begitu, supaya tujuannya tahu bahwa orang belajar itu memang susah. Apa kata anak kita? Saat itu zaman dulu, saat sekarang kan reformasi. Akhirnya bahaya nanti kalau jadi pejabat, ya, atau jadi ustad, ya, jadi apapun namanya, ada sulit sedikit gak kuat menghadapi tantangan. Berbeda dengan para nabi dan rasul. Sudah terbiasa sulit. La bapak wala ibu. Ibu meninggal, bapak meninggal. Jadi sudah terbiasa. Yang kedua, seorang pemimpin, karena nabi adalah pemimpin, dan nabi orang terbaik, dan nabi harus teladan yang baik, adalah harus memberikan contoh yang berkaitan dengan pentingnya al-iktifa az-zati. Al-iktifa az-zati, kemandirian. Seorang pemimpin harus punya jiwa mandiri. Jangan mentalnya mental mengimpor, mental ketergantungan. Sehingga ketika menghadapi tantangan-tantangan yang besar, termasuk dari musuh-musuhnya, tidak mampu menghadapi. Karena sudah terbiasa menggantungkan dengan yang lainnya. Ketergantungan ekonomi, ketergantungan politik, ketergantungan persenjataan, lah. Makanya Nabi tidak ada ceritanya menggantungkan pada negara superpower Persia atau Romawi. Tapi Nabi mentarbiah sahabatnya sendiri dalam ekonomi, dalam politik, dalam persenjataan, wahakada. Ini pentingnya seorang Nabi yang dididik oleh Allah dari kecil menjadi pengembala. Yang ketiga, yang namanya pengembala itu kerja kasar di mana pun juga. Di negara manapun, di Arab, di Indonesia, di Jepang, yang namanya pengembala. Mengembala begitu ya tenaga kasar. Artinya, meskipun kita tidak menginginkan, tidak harus anak kita kerja kasar, tetapi seandainya la qadarallah, semoga Allah tidak menakdirkan, anak kita berada dalam kondisi yang sulit, ya, dan yang ada kesempatan kerja itu kerja yang kasar, enggak gengsi. Enggak gengsi. Yang penting halal. Ya. Ini pentingnya. Meskipun itu cuma waktu sementara saja, ternyata tidak semuanya nabi selamanya jadi pengembala. Akhirnya jadi pemimpin besar juga. Kata orang tua kita kalau nasihat kita kan, nak, kamu itu rajin bekerja, ya, biasa menghadapi kesulitan. Nanti kalau mudah boleh saja kamu tinggalkan, tidak harus susah terus kamu. Tapi paling tidak tahu ketika nanti kita menjadi orang kaya, pemimpin, masih ingat bagaimana kesulitan orang yang hidupnya susah itu bagaimana. Sehingga kita punya kepedulian kepada yang bilang. Itu akhirnya saya melihat seperti itu diantaranya. Karena dakwah perjuangan ini berat. Dan sesuatu yang berat sekali lagi membutuhkan persiapan. Membutuhkan al-i'dad persiapan. Ini yang bisa saya fahami. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian jamaah sekalian, kita lanjutkan ke penanya berikutnya dari Radio Tarbiyah. Silakan, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Cukup banyak pertanyaan. Masyaallah, bagus. Yang pertama, mungkin akan saya singkat-singkat dan angkat poinnya saja. Ya, yang pertama, pada kenyataan zaman sekarang ini, kita melihat kalau kondisi produktivitas umat Islam itu terkesan sangat rendah dibandingkan dengan orang-orang yang bukan Islam. Padahal kalau kita melihat zaman Rasulullah dan para sahabatnya, etos kerja umat Islam itu sangat tinggi. Bagaimana kita menyikapi hal itu? Ini dari Fahmi dari Tokyo. Yang kedua masih dari Fahmi, cuma yang di Osaka. Pertanyaannya, akhir-akhir ini di Jepang diangkat dua topik yang manakah yang harus diprioritaskan? Antara bekerja dengan keluarga. Padahal bekerja itu sendiri merupakan bagian dari mencari nafkah untuk keluarga. Terus yang selanjutnya, sebentar Pak Ustadz, dari Rudy di Yokohama, jika kita berdoa untuk meminta umur panjang, padahal umur itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apakah ini kita berarti tidak mempercayai takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Yang keempat, tiga dulu aja ya? Tiga dulu aja. Iya, nanti lupa. Terima kasih. Dari saudaraku Fahmi, dua Fahmi, Fahmi Tokyo dan Fahmi Osaka. Yang pertama, saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam Islam realitas atau fakta atau al-waqi'iyah itu harus tunduk kepada Islam, bukan Islam yang tunduk kepada realitas. Jadi kalau seandainya ditengarai bahwa sebagian, ini supaya adil Pak ya, jangan kaum muslim, sebagian kaum muslimin, karena banyak kaum muslimin yang getol kerjanya, tidak kalah dengan orang kafir. Ini supaya kita tetap saja optimis, jangan sampai di gebiah uyah semuanya kaum muslimin malas. Banyak yang rajin bekerja. Ya, sebagian kaum muslimin ada terbelakang dan sebagainya. Maka mereka harus tunduk kepada ajaran Islam, yaitu mereka harus bangkit dari ya keterbelakangannya. Jadi ya, antara caranya yang sering saya ulang-ulang, pertama adalah kurikulum pendidikan di sekolah-sekolah itu ya harus selalu dikaitkan dengan kerja. Kerja di sini bukan mencari pekerjaan yang dapat gaji, maksud saya adalah setiap murid apapun pendidikannya umum atau agama, dia harus ya mempunyai pemahaman dan sekaligus dilatih kerja dan kerja. Maka dulu, di sekarang juga masih ada sebagian pesantren itu, ketika dia pergi belajar di pesantren, orang tua ngasih uang pas, bahkan mungkin kurang. Tetapi di sana ketika dia belajar, ya di luar waktu belajar, dia bertani, dia berdagang, wahakadha, sehingga dia dapat dua. Yang pertama dapat ilmu, yang kedua dapat pengalaman kerja. Jadi anak itu jangan serba dicukupi dan dimanja, tetapi juga jangan ya dibikin kekurangan, tetapi tidak dilatih kerja sehingga dia akan tomak bisa mengambil hartanya atau barangnya temannya. Jadi sistem pendidikan sekolahan, dan yang kedua sistem pendidikan di rumah. Naam, ini bukan di Jepang Pak ya, kalau Jepang mungkin sulit, di Indonesia. Ketika kita ditakdirkan oleh Allah mendapat rezeki yang lumayan, kaya, atau tidak lumayan, sudah punya rumah, punya mobil, kita mampu menyucikan mobil di tempat cucian mobil, kita bayar 25 ribu sekali nyuci. Tetapi saudaraku sekalian, hafizullah, anak kita latih, suatu saat membantu cuci mobil abinya. Jangan serba minta pembantu, ya, selalu memerintahkan pembantu, meskipun kita punya pembantu atau punya khadimah. Dibiasakan bekerja dan kerja dan kerja. Makanya di dalam fikih saudara sekalian, orang tua berkewajiban untuk membiayai anak itu berkewajiban untuk membiayai anak sampai ketika anak itu balig. Kalau laki-laki umur 15. Berarti ketika anak sudah SMA akhir, apalagi perguruan tinggi, itu harus wajib mandiri. Cuma sebagian orang tua terlalu sayang sama anak, kelewatan. Sehingga anaknya menjadi manja. Ya, manja bin mongkok. Sehingga di sebagian daerah ada orang yang kebunnya habis untuk nyekolahkan anak. Ya kan? Tsanawiyah aliyah atau SMA-SMU di pesantren jual kebun. Tamat sekolahan mau pulang perguruan tinggi mahal jual kebun. Tamat kuliah gak dapat kerjaan akhirnya jadi pegawai nyogok jual kebun. Gaji kecil mau kawin gak cuma jual kebun. Sudah punya istri gak punya rumah jual kebun. Akhirnya kebunnya gimana bu? Habis di Jakarta diambil siapa kebun di Jakarta bu? Tanah di Jakarta siapa yang punya bu? Padahal tanahnya kaum muslimin, orang tua kita di Jakarta itu muslimun, mayoritas orang Islam. Sekarang yang menempati siapa? Ini salah dalam mendidik. Alasannya kasihan, akhirnya anak manja. Susah sedikit, ngiris kebun. Susah sedikit, ngiris kebun. Kalau kebunnya tidak ada yang diiris apa bu? Nah, ini di antara cara solusinya. Anak harus mempunyai kurikulum yang jelas di sekolahannya dan dalam rumah tangganya. Meskipun sudah barang tentu, kita juga tidak boleh membebani anak di luar kemampuannya. Karena ketika masih sekolah, saat ini kerja itu hanya sekedar pembelajaran. Tetap orang tua harus menjadi tulang punggung. Kemudian saudaraku yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, saudaraku Fahmi yang di Osaka tadi apa sih pertanyaannya? Keluarga dan bekerja. Mana yang lebih penting? Ya, ketika bisa dikumpulkan, kedua-duanya penting. Ya, berkumpul dengan keluarga dalam rangka menjaga kehormatan keluarga, membentengi keluarga dari fitnah-fitnah terjadi yang terjadi sekarang di zaman di mana fitnah dominan, wajib hukumnya. Mencari nafkah hukumnya juga wajib. Maka ketika bisa digabungkan, yang pertama digabungkan dulu. Jadi kita kerja di Jepang, istri kita ada di Indonesia, kita datangkan ke sini. Yang penting masih cukup bagaimana manajerial ngatur keuangan yang baik. Kecuali memang karena di atasnya nggak kuat, ya, karena gaji belum terlalu besar, ngontrak rumah mahal, dan kalau istri kesini kita nombok utang itu jangan. Tetapi kalau masih bisa diatur dan masih ada nabung sedikit, ketahuilah keutuhan keluarga, kesucian rumah tangga kita itu lebih mahal daripada uang gaji kita. Jangan sampai kayak sebagian orang yang terjadi uangnya banyak, ya keluarganya hancur-hancuran, yang ditinggal selingkuh, yang meninggalkan juga selingkuh. Dan ini tidak bisa ditutup-tutupi di Indonesia. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ya ketika masih bisa dikumpulkan keluarga dengan pekerjaan, kedua-duanya dikumpulkan. Nah sekarang bagaimana saat ketika terjadi kontradiksi atau tidak bisa dikumpulkan, ya maka saudaraku sekalian hafizakumullah, sudah barang tentu keutuhan rumah tangga, kehormatan rumah tangga dari penyelewengan, dari fitnah harus diprioritaskan. Tapi bukan berarti dia di rumah saja. Yang penting dia bekerja, meskipun mungkin gajinya lebih kecil dibandingkan daripada kalau dia meninggalkan istrinya atau meninggalkan anaknya. Ya. Kenapa? Lagi-lagi, rumah tangga lebih mahal. Agama manapun mengatakan bahwa rumah tangga itu, keluarga itu lebih mahal. Sampai ada lagunya bu, ya waktu kecil apa lagu bu? Lagu keluarga dulu itu? Ada yang hafal bu? Di prajabatan saya dikasih tahu itu dulu. Ada kan bu? Difilmkan dulu. Keluarga adalah yang paling mahal. Gak ada yang hafal bu? Ya gak apa-apa lah bu. Gak Quran, gak hafal, gak apa-apa. Ya. Artinya orang yang tidak aktif pengajian ngerti bahwa keluarga itu lebih mahal daripada uang. Meskipun uang itu penting. Kalau seandainya terpaksa memang harus meninggalkan negeri kita, rumah kita jauh, maka bertakwalah kepada Allah. Yang ketakwaannya itu dilipat gandakan. Kalau suami istri yang kumpul takwanya itu 100%, ketika berpisah harus 300%, diantaranya rajin puasa, rajin zikir, rajin SMS, mutabaah, istri yang ditinggalkan juga mendoakan suaminya, dan dititipkan mertuanya atau keluarga besarnya. Kenapa sekali lagi kita hidup di zaman di mana fitnah lebih dominan daripada ketakwaan. Kita jangan membohongi diri kita seolah-olah kita malaikat. Tidak boleh kita membohongi diri kita. Kita ini lemah dan lemah dan lemah. Itu bu ya, itu jawaban saya. Nah, yang Saudara juga. Umur panjang, saudaraku. Ketika kita minta umur panjang, maksudnya ini penting ya. Bukan sekedar pendekatan kuantitatif umur kita 90 tahun, 100 tahun. Yang dimaksud umur panjang di dalam Islam bukan terminologi manusia yang umum, adalah umur panjang yang fi ta'atillah. Umur panjang dalam rangka taat kepada Allah. Semakin tua, semakin taat pada Allah. Itulah yang kita minta. Bukan agar kita sampai umur 100 tahun, tapi semakin tua, semakin dablek. Ada bu? Enggak bu? Semakin tua, semakin dablek. Ada di dunia ini bu? Semakin tua, semakin semakin tua, semakin enggak benar. Ada di dunia bu? Ada. Kalau kita berdoa agar diberikan umur panjang oleh Allah, maksudnya umur panjang yang diberkahi oleh Allah, yaitu tandanya semakin tua semakin taat kepada Allah. Nah, itulah yang diperbolehkan. Adapun bertentangan dengan apa namanya takdir Allah, tidak. Kenapa? Karena kedua-duanya itu ajaran Islam. Beriman kepada takdir qada dan qadar itu hukumnya wajib. Berdoa kepada Allah hukumnya juga wajib, karena kita tidak ada yang tahu bahwa umur kita itu berapa, enggak ada yang tahu. Ya. Udahlah Pak, ngalepain sih doa panjang umur. Toh Bapak kalau mati juga mati, umurnya Bapak pendek, tahu dari mana, kitab mana kalau umur Bapak kamu pendek. Jadi, kita tidak tahu takdir. Yang tahu qada takdir hanyalah Allah, kita hanya wajib mengimani. Dan yang wajib pula adalah kita wajib berdoa di antara doa kita agar kita dipanjangkan umur kita dalam taat kepada Allah. Nah. Bapak Ibu jamaah sekalian, demikian sharing kurang lebih selama 20 menit kepada para penanya. Diharapkan puas dengan jawaban dari Pak Ustadz yang cukup panjang lebar dengan dalil-dalil Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, waktu juga yang membatasi pertemuan kita. Tadi Ustadz banyak menggunakan bahasa Indonesia yang di Al-Quran. Al-kaya karena rajin bekerja, al-pandai karena rajin belajar, dan al-ngantuk kita harus istirahat. Akhirnya sama-sama kita tutup dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.